Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali itu pelajaran kita Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ma yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kata beliau wa fis syaja'ah dan dalam masalah as-syaja'ah yaitu keberanian sifat pemberani yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau adalah seorang yang paling pemberani. Wa amdahum azman wa ikdaman. Itu orang yang amdahum azman, yang mewujudkan tekadnya, dan juga orang yang pemberani. Kanan nasu yafirruna wa huwa thabitun. Dan adalah kata beliau, pernah dikisahkan, annasu itu kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW, yafirruna, wa huwa thabitun, mereka semuanya yafirrun, itu lari, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam thabitun, itu tetap, itu kokoh, tidak lari sebagaimana para sahabatnya ketika berhadapan dengan musuhnya. Faqala al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu lamma iltaqal muslimuna wal kuffar ya'ni fi ghazwati Hunain wa wallal muslimuna mudbirin. Berkata Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika iltaqal muslimuna wal kuffar, yaitu ketika kaum muslimin berjumpa dengan musuhnya dari kalangan al-kuffar, itu orang-orang kuffar, orang-orang kafir, yaitu kata beliau ya'ni fi ghazwati Hunain, itu tepatnya adalah pada peperangan Hunain. Pada peperangan Hunain wa wallal muslimuna mudbirin, ketika kaum muslimin mereka berbalik, mudbirin itu mundur. Apa yang didapati oleh kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan oleh Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kata beliau tafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu nahwal kuffar. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacu baghlatahu, itu memacu bigolnya ke arah musuhnya, itu ke arah orang-orang kuffar, Padahal tadi disebutkan kaum muslimin mereka itu walla mudbirin, mereka berpaling, itu mundur dari musuh-musuh yang dihadapi oleh mereka, orang-orang kufar. Kemudian kata Al-Abbas, wa ana akhidun bil jamiha akuffuha iradahu alla tasra. Dan saya, kata beliau, kata Al-Abbas, berusaha untuk memegang tali kekang biwalnya, akuffuha, untuk menghalangi biwal tersebut, iradahu, keinginan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maju, alla tasra, itu agar kendaraannya tersebut tidak cepat untuk lari karena dipacu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas berusaha menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang tali kekang dari kendaraannya, karena kaum muslimin waktu itu mudbirin, itu mundur ke belakang, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memacu kendaraannya menghadap ke arah musuhnya, maju ke depan ke arah musuhnya. Wa kana yaqul, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina idzin, ketika itu beliau menyatakan, bersabda, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah seorang nabi, la kadhib, tidak berdusta, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah putranya Abdul Muttalib, itu putranya dari Abdul Muttalib. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah yang disebutkan oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib menunjukkan tentang sifat yang mulia, itu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pemberani, amdahum azman wa iqdaman, orang yang berani, yaitu seperti yang disebutkan tadi, kaum muslimin pada peperangan Hunain mereka mundur ke belakang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memacu kendaraannya ke arah musuhnya, itu ke arah orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, berikutnya kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Ali radhiyallahu anhu, kana idza ihmarra al-ba'su wa laqiya al-qaumu al-qauma ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali radhiyallahu anhu, kunna idza ihmarra al-ba'su, kami dahulu ketika peperangan itu sedang berkecamuk, ihmarra itu semakin memerah, semakin memanas, peperangan semakin memanas, semakin ramai, walakiyal qaumu al-qauma, dan kaum muslimin sudah berjumpa dengan kaum kufar, berjumpa dengan orang-orang kufar, maka kata mereka, kata Ali radhiyallahu anhu, ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kami berlindung, artinya membentengi diri dengan berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemberani. Beliau tidak berlindung di belakang para sahabatnya, justru beliau yang di depan menghadang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Ali radhiyallahu anhu setelahnya, fama yakunu ahadun akraba ilal aduwi minhu, maka tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan keberanian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, disebutkan seperti yang kita dengar tadi. Dalam beberapa perangan seperti Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ketika kaum muslimin berjumpa dengan orang-orang kufar, justru kaum muslimin ini berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan. Demikianlah seorang pemimpin memiliki keberanian yang tinggi, membawahi anak buahnya, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seperti yang lainnya di sini, yang dikisahkan oleh sahabat yang lainnya. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas ibn Malik radhiyallahu an, wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas ibn Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling terbaik, kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa kana ajwadan nasi, dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana asja'an nasi, dan beliau juga orang yang paling pemberani, orang yang paling terbaik, orang yang paling dermawan, demikian pula orang yang paling pemberani. Kemudian dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang keberanian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah, yaitu kata beliau, walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailatin, dan sungguh penduduk Madinah itu kaum muslimin ini fazi'a, mengalami faza', itu mengalami rasa takut yang tiba-tiba, dzata lailatin, pada suatu malam, itu pada suatu malam mereka dikagetkan dengan sesuatu. Fantalaqa nasun kibala saut, maka manusia, itu penduduk Madinah, mereka pun intalaqa, yaitu beranjak ke arah kibala saut, ke arah suara yang mengagetkan mereka, mencari di mana sumber suaranya, yang itu menjadi sebab penduduk Madinah mengalami al-faza, yaitu kekagetan yang luar biasa, keguncangan yang luar biasa. Ternyata ketika mereka berusaha untuk mencari sumber suara, fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an, ternyata mereka dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an, itu habis pulang. Artinya apa? Waqad sabaqahum ila sawti, artinya mereka didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lebih dahulu untuk menuju ke arah suara tersebut, itu Rasulullah lebih mendahului mereka menjumpai suara yang mengagetkan penduduk Madinah. Padahal kata beliau, kata Anas bin Malik, wa huwa ala farasin li Abi Talha Uriyin, dan beliau di atas kudanya, di atas kuda yang dimiliki oleh Abi Talha yang tidak berpelana. Itu bayangkan, kuda yang tidak berpelana kalau dinaiki tentunya susah. Fi unukihi as-saif, di leher beliau ini bergelantung as-saif, itu pedang. Wa huwa yaqul, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan kaum muslimin yang berusaha untuk mencari sumber suara tersebut, beliau bersabda kepada mereka, lima tura'u, kalian mencari apa? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wajadnahu bahran, au innahu labahrun, au innahu labahrun, wa kana farasan bati'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendapatinya, wajadnahu bahran, mendapati bahr, itu lautan, au innahu labahrun, ataukah yang kami dapati adalah lautan, itu semakna innahu labahrun, au innahu labahrun, wa kana farasan bati'an. Sementara sallallahu alaihi wasallam adalah kuda yang lambat, itu kuda yang lambat yang tidak bisa kencang untuk ditunggangi. Ternyata mereka tetap terdahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikagetkan penduduk Madinah dengan suatu suara, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu untuk mencari sumber suaranya. Ternyata yang didapati adalah lautan, itu mungkin gelombang yang sangat tinggi sehingga mengagetkan negeri Madinah waktu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar terlebih dahulu mendahului para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ini tentang keberanian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berikutnya, amma layyinuhu wa husnu khuluqihi, adapun sikap lemah lembut beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga bagusnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kata beliau, waqad kana sallallahu alaihi wasallam latifan rahiman, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang latifan, orang yang sangat lembut, rahiman, orang yang sangat penyayang. Latifan rahiman, beliau orang yang sangat lembut dan juga sangat pengasih, sangat penyayang. kepada kaum muslimin. Falam yakun fahisan wala mutafahisan. Dan beliau bukanlah orang yang fahisan, itu orang yang berbuat perbuatan yang fahis, demikian pula wala mutafahisan, itu orang yang bukan orang yang dikenal sebagai mutafahisan, orang yang berbuat ataukah berkata dengan kata-kata ataukah perbuatan yang mengandung fuhs, itu mengandung kekotoran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal orang yang demikian, la fahisan wala mutafahisan wala sakhaban fil aswaq, dan beliau adalah bukan orang yang sakhab, itu orang yang suka berteriak-teriak fil aswaq, itu di pasar. Karena kita mengetahui biasa di pasar adalah tempatnya orang yang seperti itu, tempatnya orang berteriak-teriak. Wala yujazi sayyi'ata bisayyi'ati, dan beliau adalah bukanlah orang yang yujazi as-sayyi'ata bisayyi'ati, itu membalas kejelekan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-sayyi'ah, itu dengan kejelekan. Beliau tidak pernah membalas kejelekan yang didapati oleh dirinya dengan kejelekan yang serupa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi beliau adalah orang yang ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, dan berlapang dada. Beliau suka memaafkan dan berlapang dada. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik, orang yang sangat lembut, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Qala Anas radhiyallahu anhu. Berkata Anas radhiyallahu anhu, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah menjadi pelayan, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bayangkan 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang berhubungan selama 10 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Anas ketika menjadi pelayan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau radhiyallahu anhu, wallahi ma qala li ufqat. Kata beliau, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan kepadaku uf, itu sama sekali tidak pernah. Itu uf adalah merupakan kalimat yang ringan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak untuk mengucapkan kepada orang tuanya. Itu paling ringan, ucapan yang paling ringan dosanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, walaupun ini dikatakan kepada pembantunya beliau, pelayannya, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, memiliki akhlak yang sangat baik. Tidak pernah kata Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada dirinya uf sama sekali. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Demikian pula tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku kerjakan, lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan yang ini? Tidak pernah. Ketika Anas melakukan sesuatu, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan hal yang demikian? Wa halla fa'alta kadza, tidakkah engkau melakukan ini saja? Ini tidak pernah didengar oleh Anas bin Malik dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelayan beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yumaziju ashabahu wa yukhalituhum wa yuhadithuhum wa yudaa'ibu sibyanahum. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau untuk bersendagurau dengan para sahabatnya, berbaur dengan mereka, wa yuhadithuhum, dan berbincang-bincang dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, ngobrol dengan mereka, wa yudaa'ibu sibyanahum, dan bergurau dengan anak-anak mereka, itu anak-anak kecil yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentang-mentang beliau adalah seorang pemimpin, seorang penguasa, bahkan seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengunci diri, tidak mau berbicara dengan para sahabatnya, tidak mau berbaur dengan para sahabatnya, tidak mau berbincang-bincang dengan para sahabatnya, tidak pula berbaur dengan anak-anak kecil. Bukan seperti itu. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan para sahabatnya, berbaur dan berbincang-bincang dengan mereka dan bermain-main dengan anak-anak kecil yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhum fi hijrihi, dan meletakkan anak-anak kecil tersebut fi hijrihi, di pangkuan beliau, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sayangnya beliau kepada yang lainnya. Wa rubbama bala sabiyyu fi hijrihi fala ya'nif, dan terkadang ada seorang anak kecil yang digendong oleh Rasulullah atau yang dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bala, itu kencing, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ya'nif, dan beliau tidak marah, tidak marah dikencingi oleh anak kecil tersebut. Ini akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal hurri wal 'abdi, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mau untuk yujibu da'watal hurri wal 'abdi, beliau mau untuk memenuhi panggilan, memenuhi undangan dari orang yang merdeka ataupun orang yang budak. Artinya beliau tidak memilah-milah. Kalau yang mengundang adalah orang yang merdeka, beliau akan datang. Kalau yang mengundang adalah seorang budak, beliau tidak datang. Bukan seperti ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap datang walaupun yang mengundang itu adalah al-abd, itu seorang budak yang dimiliki oleh tuan yang lainnya. Diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh mereka, tetap akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ghani wal fakir, demikian pula beliau memenuhi panggilan ataukah undangan dari orang yang kaya ataupun orang yang fakir, itu orang yang miskin. Beliau tidak memilah-milah antara orang yang kaya dengan orang yang fakir. Kalau yang mengundang adalah orang yang kaya, beliau datang. Adapun yang mengundang orang fakir, ini tidak akan datang. Bukan seperti itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita akan memilih-milih, kalau yang mengundang adalah al-aghnia, kita akan datang. Kalau yang mengundang adalah al-fakir, mungkin kita akan tidak datang. Karena sudah membayangkan, biasanya menunya adalah seperti ini, seperti ini. Ini bukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'udul maridu fi aqsal madinati, dan beliau adalah orang yang suka untuk ya'ud, yaitu menjenguk orang yang sakit, fi aqsal madinah, di pojok negeri Madinah, di sudut negeri Madinah, beliau pun tetap menjenguk orang yang sakit. Artinya jauh dari pemukiman kaum muslimin ataukah jauh dari pemukiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dijenguk. Kalau mendengar ada saudaranya yang sakit walaupun di sudut kota, dia akan menjenguk, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqbalu udhral mu'tadir, dan beliau menerima udurnya orang yang meminta udur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipersulit udur-udur yang diungkapkan oleh orang-orang yang meminta udur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasma'u buka'a as-sabi wa huwa yusalli bin-nasi fayasra'u fi as-salati makhafata an taftina ummuhu. Dan beliau mendengar tangisan seorang bayi sementara beliau sedang mengimami manusia, mengimami kaum muslimin, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat salatnya karena khawatir ibunya ini akan terfitnah dengan tangisan bayi tersebut. Ini bentuk kasih sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bentuk rasa kasih sayang beliau dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat mengimami manusia, mengimami kaum muslimin, kemudian mendengar tangisan seorang anak, seorang bayi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingkas, mempercepat salatnya karena khawatir ibunya yang ikut salat di situ akan terfitnah, terganggu kekhusyuannya mendengar tangisan dari anaknya. Wa kana yusalli wa huwa hamilun amamat atau umamat binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun pernah salat dengan membawa Umamah bintu Zainab, yaitu Umamah putrinya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya cucunya, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak dari putrinya itu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan rasa kasih sayangnya beliau kepada seorang anak yang masih kecil, yaitu anak kecil beliau menggendong ketika sholat, yaitu cucunya sendiri. Wali Abil As ibn Rabi, dan Abil As ini memiliki ibn Rabi. Faida qama hamalaha, maka jika beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit, itu setelah sujud, qama hamalaha, kemudian beliau pun membawanya kembali. Wa idza sajada wada'aha, dan ketika sujud maka beliau pun akan meletakkan anak tersebut, itu cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan beberapa akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala Abu Buraidah, berkata Abu Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, yaitu berceramah, berkhutbah kepada kami. Idza al Hasan wal Husain alaihima assalamu alaihima qamisan ahmarran yamsiyani wa ya'suran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al Hasan wal Husain, itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu alaihima assalam, alaihima qamisan ahmarran, yang mana keduanya mereka, itu kedua anak tersebut cucunya beliau Al Hasan wal Husain, ini mengenakan qamis, mengenakan gamis yang berwarna merah. Yamsiyani wa ya'suran, kemudian keduanya pun berjalan dan terpelanting, itu terpleset. Kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelincir, terpleset. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah nazala, itu turun dari mimbarnya. Turun dari mimbar, fahamalahuma, kemudian membawa keduanya, wa wada'ahuma baina yadayhi, kemudian meletakkan keduanya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Rasa kasih sayang beliau kepada anak kecil itu. Ketika mendapati seorang anak yang terjatuh, terpleset, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, beliau menolong anak kecil tersebut, menolong dan membawanya kemudian diletakkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian setelah meletakkan kedua cucunya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, shadaqallah, sungguh benar Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Sungguh benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah merupakan fitnah bagi kalian, itu fitnah bagi kalian. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan bahwasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada pahala yang sangat besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadartu ila hadaini sabiyaini yamsiyani wa ya'suran falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kepada dua anak kecil ini, kepada dua anak kecil ini yang sedang berjalan, wa ya'suran, kemudian keduanya ini tergelincir, terpleset. Falam asbir, kemudian aku tidak sabar melihat keduanya tergelincir, hatta qata'tu hadithi, hingga aku memutus khutbahku. Wa rafa'tuhuma, kemudian aku mengangkat keduanya dan aku letakkan di hadapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini benar-benar rasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya memang yang namanya harta dan juga anak itu adalah merupakan fitnah bagi orang tuanya. Fitnah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, ternyata melihat cucunya yang tergelincir, terjatuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabar, kemudian memutuskan khutbahnya untuk menolong kedua cucu yang tergelincir yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Buraidah radhiyallahu an, menunjukkan rasa kasih sayang dan juga lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang masih kecil. Kemudian yang berikutnya kata beliau, qala al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Berkata al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, sa'altu abi an sayrin nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi. Aku pernah bertanya kepada bapakku, kepada bapaknya itu Ali radhiyallahu an, tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang biografi, bagaimana perjalanan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, di tengah-tengah para sahabatnya, para teman-temannya. Faqala, maka bapakku berkata, yaitu ayahku, yaitu Ali radhiyallahu an, berkata, menceritakan tentang sair, itu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daimal basari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tenang. Sahlal khalaf, itu orang yang mudah urusannya. Layyinal janib, itu orang yang layyinal janib, orang yang lemah lembut. Laisa bifaddin wala ghalidin. Beliau bukan orang yang kasar dan juga orang yang kaku. Wala sakhab. Beliau bukan pula orang yang sakhab, suka berteriak. Wala ayyab. Bukan pula orang yang suka mencerca. Orang yang suka mencerca, menjelekkan orang lain. Wala massah. Demikian pula bukan orang yang massah, orang yang bakhil. Yataghafalu amma la yastahi. Beliau adalah orang yang suka melupakan amma la yastahi, perkara-perkara yang tidak disukai oleh beliau. Wala yu'ayyisu minhu rajihi. Dan beliau adalah orang yang tidak yu'ayyisu minhu rajihi. Tidak pernah yu'ayyisu, itu membuat putus asa, orang yang berharap kepada beliau. Orang yang berharap, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberi. Tidak akan berputus asa ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhibu fih, dan tidak pernah yakhibu fih. Orang yang berharap kepada beliau yakhibu, akan merugi, artinya tidak mendapatkan sesuatu yang diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad taraka nafsuhu min thalathin, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri beliau meninggalkan tiga perkara. Al-mira wal-iksar wa ma la ya'ni. Itu al-mira, berdebat. Wal-iksar, itu banyak berbicara. Wa ma la ya'ni, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala an-nas min thalathin, dan beliau juga nazala, itu meninggalkan manusia dari tiga perkara. Artinya beliau tidak pernah melakukan hal ini kepada manusia. Yaitu tiga perkara tersebut adalah kana la yadhummu ahadan. Beliau tidak pernah mencela seorang pun. Wala ya'ibuhu, tidak pernah beliau mencerca. Wala yatlubu auratahu, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Wala yatakallamu illa fi ma raja thawabahu. Dan beliau tidak akan berbicara kecuali perkara-perkara yang beliau harapkan pahalanya, itu yang ada pahalanya. Tidak pernah berbicara yang sia-sia. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, atraqa julasa'uhu, maka orang-orang yang duduk di sekeliling beliau atraqa. Ini akan duduk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka itu orang-orang yang bermajlis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seekor burung yang hinggap di atas kepalanya, khawatir akan terbang. Artinya benar-benar memperhatikan pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sakata takallamu, dan jika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diam dari berbicara, takallamu, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berbicara satu persatu, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatanaza'una indahu alhadis, dan mereka tidak berebut untuk berbicara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berebut untuk berbicara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi satu persatu dipersilahkan untuk berbicara, kemudian yang lainnya baru ngomong, kemudian seterusnya sampai selesai majelis tersebut. Man takallama indahu ansatu lahu hatta yafruha hadithahum indahu. Orang yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ansatu lahu, maka mereka para sahabat Nabi yang lainnya itu akan diam untuk mendengarkan orang yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga yafruha hadithahum indahu, hingga mereka menyelesaikan pembicaraannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada salah satu yang sedang berbicara kepada Nabi, yang lainnya diam mendengarkan sampai dia menyelesaikan pembicaraannya, kemudian yang lainnya juga seperti itu, yang lain pun diam, dan seterusnya sampai selesai majlis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis awwalihim, itu pembicaraan dari nomor yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kata beliau, yadhaku mimma yadhakuna minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan tertawa, yadhak itu tertawa, dari perkara-perkara yang memang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa darinya. Artinya beliau bukan orang yang kaku. Para sahabatnya tertawa, beliau diam, bukan. Beliau tetap ikut berbicara dengan para ikut tertawa dengan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Dan beliau pun akan merasa heran, merasa ta'ajub dari perkara-perkara yang dita'ajubkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang kaku, para sahabatnya terkagum-kagum, terkejut, beliau diam santai. Bukan orang yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasiru lil gharibi 'ala al jafwah fi mantaqatin wa mas'alatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tempat untuk bersinggah bagi orang yang asing, itu melindungi orang yang asing. 'Ala jafwah, itu 'ala al jafwah, orang yang kebingungan dan juga yang lainnya tidak tenang, tidak dalam kondisi tenang. Fi mantaqatin, itu pada pembicaraannya. Wa mas'alatihi, dan juga pada permasalahan-permasalahannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat untuk orang-orang yang asing seperti ini, didengar pembicaraannya dan permasalahan-permasalahannya. Hatta idza kana ashabuhu yastajlibunahum wa yaqul idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha farfiduhu. Hingga idza kana ashabuhu yastajlibunahum, hingga ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan mereka, itu orang-orang yang asing. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha farfiduhu." Jika kalian melihat orang yang membutuhkan, itu mencari hajat, yatlubuha, dia mencari hajatnya, kebutuhannya, farfiduhu, maka berilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah orang tersebut itu. Beri apa yang dicari. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabatnya mendatangkan orang-orang yang asing yang tidak tenang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari hajatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberi hajat dari mereka. Wala yaqbalu sanaa illa min mukafiin, dan beliau tidak pernah menerima pujian kecuali dari orang yang mukafi, itu orang yang membalas jasa. Rasulullah berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang tersebut menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru akan diterima. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fa yaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memutus pembicaraan orang lain hingga selesai. Ketika ada orang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus pembicaraannya. Dibiarkan sampai selesai. Beliau tidak memutusnya dengan melarang orang tersebut untuk berbicara, au qiyamin, ataukah meninggalkan orang tersebut yang sedang berbicara. Ini bukan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memutus pembicaraan orang lain, mungkin dilarang, jangan ngomong terus, ataukah ditinggalkan orang tersebut ini. Ini bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dibiarkan sampai orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kita selesaikan sampai akhir, kemudian kita akhiri ta'lim. Wa fi zuhdi wa taqalluli minad dunya. Dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah zuhudnya, zuhud yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taqallul minad dunya, itu sedikitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memiliki harta dunia. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam ashadan nasi fid dunya. Beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Wa arghabahum fil akhirah, dan orang yang paling semangat, orang yang paling cinta terhadap akhirat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhud kepada dunia dan cinta terhadap amalan akhirat. Khayyarahu Allah taala baina an yakuna malikan nabiyyan aw abdan nabiyyan fakhtara an yakuna abdan nabiyyan. Allah subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya untuk menjadi seorang raja dan juga nabi, ataukah menjadi nabi dan juga sebagai seorang hamba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menjadi hamba dan juga sebagai nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sebagai raja sekaligus sebagai nabi. Yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdan nabiyyan, itu hamba dan juga nabi. Dan ini adalah gelar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Qur'an, banyak sekali ketika menyebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan abd, itu dengan hamba, karena hamba itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khayyarahu baina ay ya'isa fid dunya ma sa'a ay ya'isa wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Nabi kita diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nabi untuk hidup, dengan diberikan pilihan memilih antara yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia dengan kehidupan yang mewah, ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia. Diberikan pilihan untuk menjadi raja dengan nabi, ataukah menjadi hamba dan juga nabi, beliau lebih memilih abdun nabiyan, abdun nabiyun, itu nabi lebih memilih sebagai nabi dan juga sebagai al-abd. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala saririn murmilin, di mana beliau di atas sarir, yaitu di atas sarir, di atas ranjang yang murmil ataukah tikar, yang murmil yang berpasir, bil bisri, itu yang terbuat dari tembikar, itu masih anyaman-anyaman, wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin haswuha lifun, dan di bawah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bantal, itu ada sebuah bantal yang terbuat dari min adamin, dari kulit. Itu bayangkan bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit, hasbuha lifun, yang isinya, isi dari kulit tersebut yang dibikin menjadi bantal itu adalah lifun, yaitu sabut, itu sabut, itu bukan kapas ataukah bahan-bahan yang lebih empuk dari itu ataukah yang lainnya. Namun bahannya itu sudah kulit, itu kulit kalau kering luar biasa, itu kakunya, bukan perkara yang empuk. Kemudian isinya, ini adalah sabut, kata Anas bin Malik. Fadakhala alaihi nafarun min ashabihi, wadakhala Umar, fanharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari sahabatnya. Dan masuk pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fanharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun inhiraf, itu bangkit dari tidurnya. Falam yara Umar baina janbaihi wa baina syarti thauban, ternyata Umar tidak melihat antara janbaihi, yaitu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinggangnya, dengan apa namanya strip, itu strip yang membekas di tubuhnya tersebut, itu ada baju. Itu Umar tidak melihat baju yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat adalah yaitu strip-strip dari bekas tikar tersebut. Ya tadi membekas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya berbaring di alas yang berpasir yang terbuat dari anyaman-anyaman seperti tadi, ternyata sampai membekas di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disaksikan oleh Umar ibn al-Khattab, dan beliau tidak mengenakan baju sehingga bekas-bekas anyaman dari tikarnya ini membekas di badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa qad athara as-saritu bi janbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sungguh anyaman tersebut, itu sarit tikar tersebut, telah memberikan pengaruh, katanya membekas pada sisi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik ketika melihat tersebut, yaitu apa yang disaksikan oleh Umar, fabaka Umar, maka Umar pun menangis melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar, kemudian membekas-bekas tikar di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memakai apa? Baju. Padahal beliau adalah seorang penguasa, seorang nabi dan juga rasul. Maka melihat Umar nangis, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu an-nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Qala, maka Umar menyatakan, wallahi illa an akuna a'lamu annaka akramu 'ala Allah 'azza wa jalla min Kisra wa Qaisar. Wa ma ya'bisani min ad-dunya fi ma ya'bisan fi. Wa anta ya Rasulullah bil makani alladhi ara. Kata Umar, demi Allah, tidaklah aku menangis kecuali aku mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada Kisra wa Kaisar, itu penguasa Rom dan Persia waktu itu. Wa ma ya'bisani fid dunya fi ma ya'bisani fi, dan apa-apa yang mereka bersenang-senang bersendagurau dalam masalah dunia mereka, itu Kisra wa Kaisar, mereka berbangga-bangga dengan dunia mereka. Wa anta ya Rasulullah bil makani alladhi ara, sementara engkau ya Rasulullah, aku menyaksikan engkau di tempat yang aku saksikan. Itu membekas-bekas apa? Anyaman dari tikarnya pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan zuhudnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih menyukai hidup yang seperti itu, seperti yang telah disebutkan di atas, ketika beliau diberikan pilihan untuk hidup dengan mewah ataukah hidup sederhana, kemudian memilih apa yang ada di sisi Allah, beliau lebih memilih hidup sederhana dan memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Umar radhiyallahu an, beliau bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah, tidakkah engkau ridha wahai Umar, dunia itu untuk mereka, yaitu Kaisar wa Kisra, sementara akhirat ini untuk kita. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar menyatakan, aku mengetahui wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada Kisra wa Kaisar, sementara engkau adalah seorang rasul, aku menyaksikan dirimu seperti itu, menyaksikan engkau tidak memakai baju, kemudian bekas dari anyaman tikarmu ini membekas pada dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, tidakkah engkau ridha wahai Umar, dunia itu untuk mereka, Kisra wa Kaisar, sementara akhirat ini untuk kita. Qala Umar, bala. Maka Umar pun menyatakan, bala, tentu ya Rasulullah, aku ridha untuk seperti itu, dunia untuk mereka dan akhirat ini untuk kita. Qal, kemudian beliau berkata, innahu kadhalik, kesungguhnya yang seperti itu memang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa akhlak dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak sekali akhlak-akhlak yang belum kita bisa membaca dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menutup risalahnya di sini, kata beliau, hadhihi durarun min akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fattakhidhuha nibrasan lakum. Ini adalah beberapa mutiara dari akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian mengambil akhlak-akhlak tersebut sebagai pelita bagi kalian, ta'tamu nabihi wa ta'khuduna hadyahu. Yang kalian mengambil akhlak-akhlak tersebut, yaitu mencontoh akhlak-akhlak tersebut dan mengambil bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasiruna 'ala minhajihi fatahtadu. Kemudian kalian berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalian akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha jabalahu 'ala makarimil akhlaq. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia. Wa amarna bil iktida'i bihi, dan Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil teladan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Allah dan juga rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, hendaknya kalian mengikuti nabi tersebut agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani Rasulullah tentunya meneladani seluruh apa-apa yang menjadi bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum mahabbata hadan nabi wa waffaqana ila tibai sunnatihi wa hadyihi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiyana al-yaqin wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memberikan rizki kepada kita dan juga kepada kalian untuk mencintai nabi yang mulia ini, dan memberikan taufik untuk kita bisa mengikuti sunnahnya dan juga bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga datang kepada kita al-yaqin, itu kematian. Semoga salam tercurahkan kepada para rasul, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kitab yang kita baca pada kesempatan-kesempatan ini dan juga sebelumnya, kita bisa mengambil faidah dan mengamalkannya untuk diamalkan pada kehidupan-kehidupan kita setiap harinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.